seribu bayang, tak pasti kesungguhan sudah tanam lagi. Ku takkan bisa jalani. Sebatas menatapi ketidaksepahaman menghalangi. Aku tak sanggup bila terus begini. Aku tak tahan lagi. Aku tak sanggup lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu. Aku tak bosan lagi. Aku tak mau lagi mengertikan dirimu, mengertikan cintamu. Hati yang tak dapat bisa mengerti, terpaksa ku nikmati semua itu. Redamkan rasa jiwa yang tak pernah bisa mengartikan arti besar cintaku. Dan cintamu, aku tak bosan lagi. Aku tak mau lagi mengartikan dirimu, mengartikan cintamu. Aku tak bosan.